Bismillah. Yang ke 64 ya. Masih dalam penjelasan tempat-tempat madlazim kilmi mufaqqad di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu di 100 tempat. Kita masuki yang ke 64, yaitu di surat As-Saffat, dan terjadi di 3 tempat. Yang pertama di ayat yang pertama. Ya, yang pertama tentang madlazim kilmi mufaqqad di ayat yang pertama. والصافات صفا صانية شهيدية صا شهيدية دي بجا panjang kemudian di tajdidkan ke fa والصافات صفا تفضل kedua di ayat ke-69. Innahum alfaw aba'ahum dhallin. Tafadhal. Yang ketujuhnya masuk ke dalam tasydid. Kemudian di ayat yang ke-165. Wa inna lanahnu shaffun. Tafadhal. Disebabkan 6 harokat di soalnya, baru yang ketujuh fa. Kemudian yang ke-67 di surat Az-Zumar di 2 tempat. Yang pertama di ayat yang ke-64. Qul afa ghairallahi ta'murunni a'bud. Baca 5. Ni ya. Mad diikuti oleh hamzah. Apa hukumnya? Mad diikuti oleh hamzah. Mal jaiz karena hamzahnya di lain kalimat. Hamzahnya di lain kalimat. Sehingga dipanjangkan ni 4-5. Dan nunnya ditahan. Nunnya ditahan di sini. Ta'murun. Ini. Jadi gunnahkan. Qul afa ghairallahi ta'murunni a'bud. Jangan beda di ini, panjang juga. 4-5 harakat. Ta'murunni a'bud. Jangan 2 di ini. Kemudian di ayat yang ke-75. Wa jaral malaikata haa عفين. تفضل. Dan surat Ghafir di satu tempat saja, itu di ayat yang ke-47. Wa idh yatahajjuna fid nar. Dan surat Asy-Syura di dua tempat. Yang pertama di ayat yang ke-16. Walladzina yuhajjuna fillah. Untuk sembari terus ditampakkan ya, tasydidnya yuhajj juna. Dan di ayat yang ke-29. Wa ma batha fihima min dabbah. Tafadhal. Wa ma batha fihima min dabbah. Dan berikutnya di surat Al-Jathiyah. Di satu tempat saja di ayat yang ke-4. Wa fi khalqikum wa ma yabussu min dabba. Fadhal. Wa fi khalqikum wa ma yabussu. Yang berikutnya surat Muhammad di satu tempat saja, itu di ayat yang ke-32. وَشَاقُّ الرَّسُولِ. تفضل. وَشَاقُّ الرَّسُولِ. وَشَاقُّ الرَّسُولِ. Ini tasdidkan ke qafnya. Yang berikutnya surat Al-Fath, ayat yang ke-6 saja. Adh-dhannina billahi dhanna as-sawu. Nun bertasydid sehingga ditahan, nunnya ditahan, didengungkan, digunahkan. Adh-dhannina, adh-dhannina, ini digunahkan karena bertasydid. Adh-dhannina bil billahi dhanna as-sawu. Tafadhal. Hamzah di akhir sawu, jangan sawu, jangan lurus, ditambahkan hamzahnya. Ya ada ini sedikit sebagai bentuk hamzah di akhir. Kemudian yang berikutnya di surat Ar-Rahman, dan terjadi di 5 tempat. Di surat Ar-Rahman ini hati-hati karena ujungnya nun, maka didengungkan, digunahkan. Yang pertama di ayat yang ke-15. Wa khalaqal jann min marijim min nar. Tafadhal. Wa خلق الجن من مارج من نار جن baru setelah ditahan gunnah nunnya. Demikian pula yang setelahnya. لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ولا جان ya, jangan dibaca ولا جان nunnya enggak ditahan tapi ditahan wala jan ditahan dua harakat nun atau mim bertasydid ketika diwakafkan tidak cukup jan tapi jan ya, dimasukkan ke rongga hidung kita baca la yus'alu an dhanbihi ولا جان صدر لا يسعى عن به حضمير يقتي حمزة يبتل ما حفظه لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان سمع لتهان تفضل Sungko, i kalau i tipis, tapi kalau sungko ya, karena menghadapi qaf dibedakan. Jadi yang ke-64 mudhammatan. Tahan mimnya. Ada penunnya. Tidak seperti jan, tapi mudhammatan. Mudhammatan. Tipis nunnya. Tidak lama. Mudhammatan. Tidak. Karena tidak bertasydid nunnya. Yang bertasydid di sini mimnya saja. Mudham tahan, ya, ditahan mimnya. Mudham matan. Ditahan mim atau nun yang bertasydid dipanjangkan dua harakat lam yadhmithunna insun qablahum wala jan tahan terakhirnya تفضل lam yadhmithunna tempat yang ke-70 atau ke-79. Tapi masih sisa. Wallahu ta'ala alam bissawab. kemudian